Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana saat ini kita akan membahas masalah ke-12, masalah ke-112, juga 113 insyaAllah. Masalah ke-112 sebenarnya adalah masih bagian dari permasalahan yang sebelumnya, atau bisa dibilang bahkan penjelasannya sudah ada di bagian sebelumnya, yang mana diberi judul Tafdiluhumul Kufra Alal Iman. Keberadaan mereka lebih mendahulukan kekufuran daripada keimanan. Keadaan mereka lebih mendahulukan kekufuran daripada keimanan. Lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Al-Mas'alatu Tsaniyah 'Asyara ba'da al-mi'ah, masalah ke-112. Berkata Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, tafdhilu dinil musyrikin 'ala al-muslimin. Lebih mengutamakan, lebih memilih agamanya orang-orang musyrik dibandingkan orang-orang muslim. Berkata Syaikh Shalih Hafizhahullah Ta'ala dalam syarahnya, kama hasala minal yahud mimma ja'a zikruhu fil mas'alati sabiqah. Sebagaimana yang terjadi atau dilakukan orang-orang Yahudi yang telah disebutkan dalam permasalahan yang sebelumnya. Ya, kisah di mana ketika mereka ditanya oleh orang-orang musyrikin, ya, siapakah yang lebih benar, apakah agama orang-orang musyrik atau agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwasanya agama orang musyrik lebih benar. Wa hadza, kata Syekh Shalih Fauzan berikutnya, wa hadza yatanawal, dan ini mencakup kullu man faddala dinal kufri ala dinil muslimin au sawa baina dzalik bainahuma, dan ini ya mencakup setiap orang yang membenarkan agama atau lebih memilih agama orang-orang kafir daripada agama kaum muslimin, mengatakan bahwasanya ya agama yang lainnya, agama selain Islam ya lebih utama, lebih tepat, lebih pantas, lebih membawa kepada kemajuan, dan hal-hal semisalnya. Ya, ala dinil muslimin, dibanding agamanya orang-orang muslim. Ya, maka jikalau di suatu tempat atau di suatu masa, ya, kaum muslimin mengalami kemunduran atau kalah dari lawan-lawannya, bukan masalah pada agamanya, akan tapi masalah pada kaum musliminnya itu sendiri. Ya, adalah masalah pada kaum musliminnya itu sendiri. Ya. Adapun agamanya adalah agama yang benar dan selalu tepat dan pantas untuk setiap zaman dan setiap tempat. Ya. Aw sawa bainahuma, atau juga termasuk dari perbuatan seperti ini adalah yang menyamakan, ya, yang menyamakan antara keduanya, itu agama kaum muslimin dengan agama selainnya. Ya, agama kaum muslimin dengan agama selainnya. Wa min zalika, di antara mereka adalah allazina yuhawiluna taqriba bainal adyan ats-tsalatsah. Yang mana berupaya untuk melakukan pendekatan dan penggabungan antara agama yang tiga. Ya. Yaitu al-Yahudiyah, wal-Nasraniyah, wal-Islam, yaitu Yahudi, Nasrani, dan juga Islam. Mereka mengatakan bahwasanya tiga agama ini kan masih memiliki kesamaan. Ya, mencari poin-poin kesamaannya untuk menggabungkannya atau melakukan ya toleransi yang kelewat batas. Wa yaqulun kulluha adyan samawiyyah, dan mereka mengatakan semuanya adalah agama samawi. Ya, semuanya adalah agama samawi. Benar. Yahudi dan Nasrani juga awalnya datang, ya, pada awalnya ia adalah pada saat syariat tersebut, ya, ketika dibawa oleh Nabi Musa di zaman Nabi Musa atau Nasrani zaman Nabi Isa adalah syariat yang benar. Namun, ya, ketika mereka tidak beriman kepada Muhammad SAW, maka beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Ya. Agama itu, agama Islam bukanlah agama untuk suatu tempat atau suatu bangsa tertentu. Sehingga boleh ada pilihan di luar bangsa tersebut meluk agama Islam atau tidak. Islam bukan agama orang Arab saja. Dengan artian lalu selain orang Arab boleh memilih mau masuk Islam atau masuk Nasrani atau masuk Yahudi, tidak seperti ini. Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia. Ya, maka ini masuk Islam adalah kewajiban pula bagi seluruh manusia. Ya, bagi seluruh manusia tidak ada pilihan bagi mereka. Tidak ada pilihan bagi mereka. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar si Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Ya, adalah al-Islam. Wa qulun kulluha adyan samawiyah, mereka seluruhnya agama samawi, yajibu ta'akhi bain ashabiha wa ta'awun fi ma bainahum, wajib saling bersaudara di antara para pemeluknya serta saling tolong-menolong. Ini kata mereka yang berupaya melakukan pendekatan antara agama-agama tersebut. Ya, ta'akhi, saling bersaudara. Bagaimana kita bisa bersaudara dengan orang yang walantar, yang Allah Ta'ala firman tentang mereka, walantar do'angkal Yahud walantasor hatta tattabi'a millatahum, mereka tidak akan ridha kecuali kalian mengikuti agama mereka. Ini Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala yang menyebutkan. Juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina ay yunzila 'alaikum min khairin min rabbikum." Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrikin, tidaklah mereka menginginkan akan adanya kebaikan yang turun kepada kalian kaum muslimin. Jadi, bagaimana kita bisa bersaudara dengan mereka-mereka yang tidak menginginkan kebaikan dengan kita? Yang tidak menginginkan kebaikan dengan kita. Maka tidak ada al-khuwah fid-din dengan mereka. Tidak ada al-khuwah fid-din dengan mereka. Tidak ada persaudaraan agama dengan mereka. Ya, tentunya bukan artinya kemudian kita menyakiti mereka atau mengganggu mereka dan hal-hal yang lainnya. Ini hukumnya beda lagi ya. Ini hukumnya beda lagi. Ya, mereka selama ia seorang yang musta'man, selama ia seorang yang musta'man, maka ya, ia memiliki hak, tidak boleh diganggu, tidak boleh ya disakiti, tidak boleh diambil hartanya dan semisalnya. Akan tapi ada pun al-ukhuwah, ya, al-ukhuwah saling persaudaraan, maka tidak bisa kita melakukannya dengan orang yang ya saling persaudaraan, tidak bisa melakukannya dengan orang yang tidak pernah menginginkan kebaikan kepada kita. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah khaltul haq bil batil liyukbal al batil. Tindakan mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, liyukbal al batil, agar kebatilan tersebut diterima. Agar kebatilan tersebut diterima. Sebelumnya yang masalah tadi, ya, bahwasanya antar agama harus ada persaudaraan, saling bersaudara, ya. Saya sebutkan bahwasanya tidak ada seperti ini, ya. Al-ukhuwah fid-din, persaudaraan dalam agama hanya ada dengan sesama muslim, ya. Dengan sesama muslim, ya. Tidak ada persaudaraan dalam agama dengan selain kaum muslimin. Dengan selain kaum muslimin. Dan sekali lagi saya ingatkan, bukan artinya kita boleh mengganggu mereka atau mencederai hak-hak mereka dan hal-hal lainnya. Ya, bukan artinya boleh mencederai mereka dan mengganggu mereka. Ini perbeda masalah yang lain lagi. Ya, dan jikalau mereka bukanlah seorang muslim, tetap mereka memiliki hak-hak yang wajib seperti hak tetangga misalnya. Ya, atau hak kerabat karena nasab. ya, atau hak-hak lain, hak keluarga, hak-hak juga keberadaan dia sebagai seorang yang berada di dalam ya perlindungan kaum muslimin dan hal-hal lainnya. Namun apa adapun persaudaraan keimanan serta mendekatkan antar agama sampai kepada derajat membolehkan seorang memilih agama mana yang ia inginkan, ini tidak ada dalam Islam. Ini tidak ada dalam Islam. Dan Islam dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya mereka tidaklah menginginkan kebaikan, ya, mereka tidaklah akan ridha apapun yang kita lakukan. Kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan ridha kecuali kita pindah, hingga kita pindah pada agama mereka. Ya. Maka tidak ada, ya, tidak ada gunanya berusaha mencari keridhaan mereka dengan melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, tidak ada gunanya demikian. Ya. Hal-hal yang dilarang tetap tidak kita lakukan dengan mereka. Kenapa? Karena berapapun kita berusaha mencari keridhaan mereka tidak akan kita dapatkan kecuali sampai kita jatuh kepada kemurtadan. Sebelumnya mereka tidak akan ridha. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian berikutnya adalah khaltul batil bil haq. Khaltul haq bil batil, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Liyukbal al batil, agar sebuah kebatilan itu diterima. Al-masalah ke-13 ba'dal mi'ah, masalah ke-113, labsul au labsul haq bil batil. Bukankah Muhammad al-Wahhab rahimahullah taala mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Berkata Rasulullah taala dalam caranya, min adatil kuffar, di antara kebiasaan orang-orang kafir wa ahli jahiliyah dan juga ahlul jahiliyah, min al-yahud wan nasara wa ghairihim, dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani maupun selain mereka, ya, seluruh ahlul jahiliyah, labsul haq bil batil, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wallabsu wa al-khalt, dan al-labs maknanya adalah mencampur adukkan, ya, mengaduk dan juga menyisipkan kebatilan di tengah-tengah hal-hal yang hak. Fahum yakhlitun al-haq bil batil min ajli ay yurawijal batil. Maka mereka mencampur adukkan, ya, al-haq dengan al-batil dalam rangka membenarkan atau melariskan sebuah kebatilan tersebut. Lianna law kana al-batil wahdahu ma qabilahu ahad, karena jikalau kebatilan itu ada sendirian, maka tidak akan ada orang yang menerimanya. Artinya kalau misalnya suatu hal, seruan kepada suatu hal yang buruk, ajakan kepada, ya, menyerang Islam dari dalam, ajakan kepada kebatilan, ajakan kepada pemurtadan, kalau ada secara terang-terangan, kadang orang atau keseringan orang akan, ya, intibah, atau orang akan perhatian dan menjauhinya. Walakin idza lubisa bil haq, akan tapi kalau dicampurkan dengan kebenaran, ya, dalam sebuah kitab yang seakan-akan misalnya membahas bahasa Arab, akan tapi dicampur adukkan dalam contoh-contohnya hal yang memberikan syubhat-syubhat, atau buku yang seakan-akan perbandingan namun sebenarnya ia berat sebelah, maka ini tidak, terkadang orang tidak merasa bahwasanya ia memakan syubhat-syubhat tersebut, menelannya dan juga mulai merusak otaknya. Fa innal aghrar minal mu'minin wa qasirin nazar yaqbalunahu, maka jikalau kitab-kitab atau tercampur antara hak dengan al-batil, maka orang-orang yang tertipu dari kalangan kaum muslimin, wa qasirin nazar, orang yang kurang jauh pandangannya, kurang pandai meneliti dan kurang faham dalam hal tersebut, bisa jadi menerimanya, wa yaqul hadza fi haq fa yaqbalunahu kullahu. Lalu mereka mengatakan, ada kebenarannya dalam buku ini, ada kebenarannya dalam perkataannya. Lalu mereka terima seluruhnya secara mentah-mentah. Padahal, ya, meskipun syubhat itu terkadang kecil, mungkin dalam bahasan, dalam satu kitab, ya, syubhatnya mungkin hanya gak sampai 10%. Tapi syubhatnya mulai masuk ke otaknya dan merusak, sehingga akhirnya ia mulai rusak di berbagai hal. Ya. Dari syubhat yang sedikit. Amma law annahum qabilul haq minhu faqad waraddul batil kana hasanan. Walakin idza qabiluhu kulluhu fa hadza huwa khata. Adapun jikalau ia mengambil yang benar darinya, wa raddul batil, membantah yang batil, wa kana hasanan, maka itu suatu hal yang baik, ya. Akan tapi perhatikan, yang bisa seperti adalah orang yang bisa, yang pandai dalam halnya, dan tidak setiap orang. Oleh karena itu para ulama melarang kita membaca kitab-kitab yang terdapat ya syubhat padanya. Ya, meskipun kitab tersebut mendapat kebaikan, karena bisa jadi kebaikan yang kita dapati, ya, kita dapat kebaikannya, akan tapi syubhatnya juga kita dapat. Akan tapi syubhatnya dan juga kerancuan-kerancuannya kita dapat. Demikian pula karena itu ulama melarang kita belajar dari ahlul bid'ah. Bisa jadi yang ia ajarkan suatu hal yang baik. Ya. Akan tapi karena dia mempunyai i'tiqad yang sesat misalnya, mulai terselip dalam kalam-kalamnya, ya, hal-hal yang sesat tersebut. Lalu kita tidak mengetahuinya, menerimanya terkadang, sehingga lama-lama kita terbiasa, lama-lama kita mulai terpikirkan, sehingga syubhat pun mulai merusak otak kita. Ya. Walakin idza qabiluhu kulluhu fa hadza huwa khata. Adapun jikalau ia diterima sepenuhnya, maka inilah kesalahan. Fal wajib ala ahli nazar wa ahli al-uqul as-salimah annahum la yaqbaluna al-asya' ala awahinha bal yumahhisunaha wa yakhtabirunaha. Maka yang wajib terhadap orang-orang yang memiliki pandangan yang jauh, memiliki ilmu dan pandangan yang luas, wa ahli al-uqul as-salimah, yang memiliki akal yang selamat, annahum la yaqbaluna al-asya' ala awahinha. Mereka tidak menerima suatu hal secara mentah. Bal yumahhisunaha wa yakhtabirunaha, bahkan mereka hendaknya menelitinya dan juga mengujinya, memisahkan yang benar dari yang salah. Fa yaqbaluna ma fihi min haq wa yarudduna ma kana fiha min batil. Lalu diambil yang hak dan ditinggalkan yang batil. Adapun orang-orang seperti kita yang masih tidak mengerti hal ini, tidak bisa, tidak memiliki pandangan yang jauh, tidak memiliki ilmu yang mumpuni, maka tugas kita mengambil yang benar-benar bersih. Mengambil yang benar-benar bersih. Mengambil ilmu dari seorang yang memiliki akidah dan manhaj yang selamat. Mengambil ilmu dari kitab yang bersih. Kenapa? Karena kita dikasih kitab-kitab yang memiliki ada kebenaran dan ada kebatilan. Di sana belum tentu kita bisa mengambil atau memilih mana yang benar, mana yang batil. Bisa jadi justru kebatilan-kebatilan tersebut bercokol dalam hati kita sebagai kerancuan-kerancuan, dan membawa kita kepada pemikiran-pemikiran yang salah dan membinasakan. Fal kufar, maka orang-orang kafir, qad yadhkuruna al-haq la rughbatan fil haq wa la mahabbatan lahu. Maka orang-orang kafir, terkadang mereka menyebutkan kebenaran la rughbatan fil haq, bukan karena demi membela atau menyenangi kebenaran tersebut. Wa la mahabbatan lahu, tidak pula karena mencintainya. Wa inna yadhkurunahu min ajli tarwijil batil bihi, akan tapi mereka menyebutkannya dalam rangka melariskan kebatilan yang ada bersamanya. Fal wajib at-tanabbuh li hadzal amr, maka yang wajib adalah perhatian terhadap semisal hal ini. Perhatian terhadap semisal hal ini, ya. Zaman sekarang, ya, terkadang ada karangan-karangan para orientalis mengomentari masalah agama. Atau bahkan di sebagian negara mereka, mereka membangun, ya, di universitas-universitasnya mereka membangun bagian-bagian khusus mempelajari agama Islam. Ya. Ini dalam keadaan mereka memandang Islam. Andaikan mereka tidak memiliki misi apapun. Andaikan mereka tidak memiliki misi apapun. Ini mereka akan membuat memandang Islam dari sisi pandang mereka. Sisi pandang non-Muslim. Sisi pandang seorang yang bukan Muslim. Tentunya ini salah. Tentunya ini secara pandang yang salah. Ya, cara pandang yang salah. Kemudian tidak aman. Bahkan kemungkinan besar ada misi-misi yang mereka susupkan dalam karangan-karangan mereka. Dalam kuliah-kuliah mereka. Ya, jadi sangat aneh dan bahkan berbahaya seorang Muslim berupaya mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini. Dengan alasan perbandingan lah, atau dengan alasan melihat Islam dari luar dan hal-hal lainnya. Orang-orang ini orang-orang tidak terpercaya agamanya. Bahkan seorang muslim aja, selamanya seorang muslim, masih seorang muslim, tidak bisa kita semena-mena ngambil ilmu darinya sampai kita percayai agamanya. Percaya ketakwaannya, kebenarannya dalam keahliannya. Bagaimana bisa kita mempercayai orang-orang yang bahkan di luar Islam? Ya. Karena banyak zaman sekarang hal seperti ini, belajar dari hal-hal seperti ini. Menggunakan karangan-karangan atau buku-buku orang yang bukan muslim untuk menimbang ilmu agama yang dikarang oleh para ulama, lebih percaya kepada mereka dibandingkan kepada para ulama. Ini aneh. Maka wal wajib at-tanabbuh li hadzal amr, maka yang harus adalah perhatikan dan juga mawas dari hal seperti ini. Wa huwa tamayyuzul asya wa adamut tasarru' fi qabuliha lima yadhhar fiha min bariqil haqq hatta tuhtabar wa tumahhas. Dan hendaknya seorang memperhatikan perkara seperti ini. Wa adamut tasarru' fi qabuliha, tidak serta-merta menerimanya. Lima yadhhar fiha min bariqil haqq, hanya sekedar apa yang ia lihat dari sedikit cahaya kebenaran. Hatta tuhtabar wa tumahhas, hingga diperiksa dan juga diteliti. Wa yu'khadh biha wa yu'khadh ma fiha min haqq wa yurad ma fiha min batil. Diambil apa-apa yang benar dan ditolak apa-apa yang batil. Wa hadza innama ya'lamuhu ahlul ilm wa ahlul basirah. Ini diketahui oleh ahlul ilm, orang-orang berilmu dan orang-orang memiliki basirah, pandangan, ya, dan juga pengalaman. Wa ammal awam, adapun orang awam seperti kita, wal juhal, orang-orang yang tidak mengerti agama, wa qasirun nazar, yang kurang ilmu dan juga pandangannya, fa yankhadi'una fi misli hadzal umur, maka bisa jadi mereka tertipu dan tergelincir dalam hal-hal seperti ini. Wa tantali 'alaihim, walakinnal wajib 'alaihim ay yas'alu ahlal ilm, maka yang wajib bagi mereka adalah bertanya kepada para ulama. Bertanya kepada para ulama, wa yastasyiru ahlan nazar qabla qabuliha, serta bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki ilmu sebelum menerima suatu hal. Ya, hatta yaslamu min as-samwi, hingga mereka selamat dari as-samwi, dari hal yang ya terlihat seperti tipu daya seperti ini. Ya. Ini hal yang seharusnya kita lakukan, berhati-hati dari kebatilan yang dicampur dengan ya dicampur dengan kebenaran, walaupun lebih banyak kebenarannya, ya, karena bisa jadi kebatilan tersebut kita tidak sadari, ya, secara tidak sadar kita kena, ya. Oleh karena itu belajar dari kitab-kitab yang terpercaya, yang ditunjukkan oleh para ulama, yang telah disebutkan para ulama sebagai kitab yang bagus, yang boleh dipelajari, juga belajar kepada para ulama yang dipercaya, ya. Zaman sekarang, walau tidak banyak, ada kadang-kadang fenomena orang suka ngambil pendapat yang agak aneh. Ya. Ini pendapat sudah masyhur di kalangan kaum muslimin sejak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kemudian ada seorang mungkin bukan orang yang spesialis dalam hal ilmu. Ya. Bukan spesialis dalam ilmu agama, mengatakan suatu hal yang berbeda diambil. Lalu diambil. Ya. Ada suka tampil memperlihatkan suatu hal yang berbeda dari keumuman kaum muslimin. Ya, keumuman kaum muslimin. Ini hati-hati. Terkadang orang-orang yang seperti ini yang menyebutkan suatu hal yang berbeda, ya. Kalau ia seorang alim yang terpercaya, seorang alim yang terpercaya saja, seorang alim yang benar-benar alim, kita ketahui riwayat ilmunya, kemudian ia menyebutkan suatu hal yang jauh berbeda atau berlawanan dari suatu hal yang telah diyakini oleh kaum muslimin sampai atau kebanyakan kaum muslimin, ya. Kalau ini seorang alim saja, perlu diteliti apakah ia memiliki kesalahan atau salah dalam melihat hal tersebut. Ya, bukan memiliki kesalahan. Apakah ia salah dalam melihat hal tersebut atau ia salah dalam menilai dan semisalnya. Karena bisa jadi kesalahan. Kalaupun benar, maka diambil sebagai salah satu ijtihadnya. Baru diambil sebagai salah satu ijtihadnya. Adapun kalau misalnya mengatakan seorang yang tidak memiliki ilmu, bukan seorang alim, bukan seorang spesialis dalam ilmu agama, maka tidak perlu ya diambil seperti ini. Jangan ada penyakit di hati kita pengen melihat atau pengen mengambil pendapat yang berbeda dari orang lain. Ya, pengen mengambil pendapat yang berbeda dari orang lain, belajar dari orang yang tidak diambil ilmunya oleh orang lain. Ya. Ini hendaknya ya semua didasarkan dengan dalam mengambil ilmu, mengambil pendapat, hendaknya didasarkan dengan ketakwaan, bukan karena ada keinginan dalam diri untuk mengambil suatu hal yang berbeda. Allah Ta'ala ala wa'alam. Oke, cukup insyaAllah sampai sini dulu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.